قد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dengan penjelasan atau syarah dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, masih dalam pembahasan bab At-targhib fi makarimil akhlaq, bab anjuran untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sampai pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adhahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru 'ala adhahum. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, ya, yaitu dia bermanfaat bagi manusia, memberi nasihat kepada manusia, membimbing manusia, ya, dan sabar dengan gangguan yang datang dari mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar terhadap gangguan yang datang dari mereka. Man hafizul hadis falyaqra. Afdal. Radhiyallahu anhuma, ya. Santa. Naam. Barakallahu fiik. Yali. Setelahnya ada lagi. Naam. Hah? Coba wajah-wajah baru. Kitabul Jami' hanya sepekan sekali. Insyaallah tidak berat untuk menghafal hadis-hadis yang pendek. Ini termasuk pendek, 2 baris. Satu pekan pun kalau tidak libur. Kalau libur bisa sekian pekan baru ketemu lagi dengan Kitabul Jami'. Nah, tonton sebelah kanan. ada sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, tafadhal. Tidak ada. Tafadhal. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Satu lagi. Fadhal. Yasbir. Wala yasbiru. Naam. Ahsanta. Taib. Ihfadhu ahadith ya ikhwah. Baik, kita lanjut. Qala al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibn Hibban. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbagus tubuhku, ya, maka perbagus juga akhlakku. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya, kemudian disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Al-hadis sahih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi akhlak yang baik, agar dianugerahi akhlak yang terpuji. Beliau berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus jasadku, tubuhku, maka perbaguslah akhlakku. hadis ini adalah hadis yang terakhir. Dalam bab at-targhib fi makarimil akhlaq. Agar seseorang berakhlak dengan akhlak yang terpuji atau memiliki akhlak yang mulia, ya, maka memintalah kepada Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar diberi anugerah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam sikap-sikapnya, ya. Dia berakhlak dan beradab dengan akhlak dan adab yang mulia. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah agar diberi akhlak yang mulia. Padahal Aisyah radhiyallahu taala anha telah mengatakan bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Al-Qur'an. Beliau orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jal. Beliau orang yang paling banyak ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal. Beliau orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Namun beliau masih berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar diberi akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus atau memperindah tubuhku, jasadku. Al-khalq itu suratul insan al-zahirah. Tubuh manusia yang zahir. Bentuk atau rupa badan manusia. Sebagaimana engkau ya Allah telah memperindah tubuhku atau jasadku, fahassin khuluqi, maka perindah pula akhlakku. Sedangkan al-akhlak atau khuluq di sini hiya suratul batinah fi nafsil lati tasduru anha al-af'alu bisuhulah wa yusr min ghairi hajatin ila fikratin wa rawiyah. Akhlak itu adalah as-surah batinah, gambaran batin, sifat batin di dalam diri seseorang yang darinya muncul perbuatan-perbuatan secara ringan dan mudah tanpa membutuhkan pikiran terlebih dahulu dan tanpa membutuhkan rawiyah pertimbangan. Ini makna akhlak. Jika dia mudah mencela, mudah mencerca, mudah memukul, mudah menyakiti, ya, nah, maka akhlaknya jelek. Jika jika dia tutur katanya bagus, perbuatannya mulia, ya, suka membantu, ya, dermawan, ya, dan seterusnya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang terpuji, ya, dia lakukan dengan mudah, bisuhulatin wa yusrin. Ya. Ini orang yang akhlaknya baik. Ini gambaran umum tentang akhlak. Bahwasanya akhlak adalah sifat di dalam batin yang ada pada diri seseorang yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang, ya, tanpa membutuhkan fikrah, ya, pemikiran ataupun pertimbangan. Nah, karena memang sudah menjadi akhlaknya, sudah menjadi tabiatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wa jal agar diperbagus akhlaknya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa seperti ini, maka kita lebih perlu lagi, lebih butuh lagi, ya, untuk berdoa dengan doa ini agar akhlak kita diperbagus oleh Allah azza wa jal, agar kita dianugerahi akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya tidak berarti seseorang ketika hanya bagus dalam masalah zahirnya, lahirnya, tubuhnya, badannya, jasadnya, ya, sementara batinnya rusak, ya, akhlaknya jelek, adabnya buruk, ya. Maka orang seperti ini orang yang tercela, jauh dari kebaikan ketika dia berakhlak dengan akhlak yang jelek, berhias dengan sifat yang buruk, ya, maka dia tercela di hadapan manusia, ya, apalagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak doa kepada Allah azza wa jal agar diberi akhlak yang mulia, agar diperindah dan diperbagus akhlaknya. Kemudian karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk jasad, rupa, ya, ganteng jelek, cantik buruk, ya, Allah tidak melihat itu, tinggi pendek, gemuk kurus, ya, baik rupa atau buruk rupa, ya, Allah subhanahu wa ta'ala la yanduru, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat rupa kalian, tidak melihat jasad kalian, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Maka yang paling penting untuk diperbaiki adalah batin kita, akhlak kita. Berapa banyak orang sangat perhatian dengan jasadnya, tubuhnya, badannya, zahirnya atau lahirnya, ya. Sakit sedikit langsung dokter, sakit sedikit langsung operasi, sakit sedikit langsung beli obat walaupun mahal, ya. Subhanallah, sangat perhatian dengan jasad dan tubuhnya. Dan itu bagus, ya. Akan tetapi yang tidak bagus ketika dia tidak perhatian dengan batinnya, ya. Ketika hatinya sakit dia enggak peduli, ya. Tenang, santai, ya. Ketika hatinya sakit, padahal penyakit hati adalah penyakit yang paling berbahaya, karena urusannya adalah dunia akhirat, ya. Kalau penyakit badan, lahir, ya, jasad atau tubuh ini, ya, ujung-ujungnya paling kematian, ya. Nah, penyakit yang paling parah, ya, ujungnya kematian. Artinya dunia, ya. Akan tetapi penyakit hati, ya, tidak hanya kerugian di dunia, akan tetapi kerugian yang lebih dahsyat dari itu kerugian di akhirat, ya. Maka seyogyanya bagi seseorang ketika hatinya mulai sakit, ya, hendaklah dia lebih perhatian, ya. Lebih khawatir, ya, ketika hatinya sakit daripada ketika badannya sakit. Nah, maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi keselamatan hati, ya. Diberi akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Kemudian qala Asy-Syaikh Abdul Alu Bassam rahimahullahu taala menjelaskan hadis di atas. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, dalam bentuk yang paling baik. Jadi manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paling baik, bentuknya, rupanya paling baik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dalam surah Al-Fitr ayat yang ketujuh. Dialah Allah yang telah menciptakanmu dan telah menyempurnakan penciptaanmu, ya. Atau menyempurnakan kejadianmu, fa'adalak, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ketiga, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian, ya, fa ahsana suwarakum, dan Allah memperindah rupa kalian. Ini menunjukkan bahwasannya tubuh manusia, ya, badan manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling baik, ya. Allah telah menyempurnakan rupanya, bentuknya, ya, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada, nah, mata, hidung, ya, telinga, dan seterusnya. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, dengan susunan tubuh yang seimbang. Fallahu jalat qudratuhu khalaqal insana fa atamma khalqah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dan menyempurnakan penciptaan tersebut. Wa atqana tarkibahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyempurnakan susunannya. Li'annahu ala surati abihi Adam alladhi khalaqahu Allahu biyadi. Karena manusia itu diciptakan seperti bentuk bapaknya, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, yang telah Allah ciptakan dengan tangannya. Jadi rupa dan bentuk kita itu seperti Adam alaihi salatu wassalam, bapaknya manusia. Faja'a ala tilka suratil karimah al-mithaliyah, sehingga manusia ini datang, diciptakan oleh Allah Azza wa Jal dalam bentuk na'am yang mulia, yang utama, seperti bentuk Adam atau rupanya Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga dalam doa ini beliau mengatakan, Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah, memperbagus tubuhku, badanku atau jasadku, karena manusia diciptakan dalam bentuk yang paling baik, dalam rupa yang paling sempurna. Fahassin khalqi khuluqi, maka beliau meminta kepada Allah Azza wa Jal agar diperindah juga akhlaknya. Fal insan wa intafawata min haythil jamali wad damamah wa ma bainahuma illa annahu suwira ahsana taswir wa rukiba ahsana tarkib fa alayhi an yashkurallah ta'ala ala dhalik. Seorang manusia walaupun dia berbeda-beda, bertingkat-tingkat, dari sisi al-jamal, dari sisi baiknya rupa, wad-damamah, dan jeleknya rupa, wama bainahuma, dan yang diantara keduanya, karena manusia ada yang baik rupanya, artinya gagah, ganteng atau yang semisalnya cantik, ada yang tidak seperti itu, buruk rupanya, ada yang sedang-sedang. Jadi manusia walaupun berbeda-beda dalam tingkat jamal, dalam tingkat damamahnya, hanya saja dia telah dibentuk atau diciptakan ahsana taswir, dalam bentuk yang paling baik. Walaupun berbeda-beda rupa wajahnya, bentuk tubuhnya, akan tetapi manusia itu telah dibentuk dengan bentuk yang paling baik. Secara umum telah dibentuk atau diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Warukiba asana terkib, dan telah disusun dengan susunan yang paling baik. Ada tangan, ada kaki, ada perut dan seterusnya. Walaupun dalam hal jamal dan damamah tadi bertingkat-tingkat, berbeda-beda, akan tetapi dia telah dibentuk dengan bentuk yang paling baik. Dia telah disusun dengan susunan yang paling baik. Fa'alaihi an yashkurallah ta'ala ala dhalik, maka wajib bagi dia untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas itu semua. Wajib bersyukur. Alhamdulillah, kepalanya normal misalnya, tangannya normal, ada perutnya, nah, ada kakinya dan seterusnya, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun dari segi rupa mungkin tidak sebagus yang lain, tidak secantik yang lain, akan tetapi dia telah dibentuk dan diciptakan dengan bentuk yang paling baik dan disusun dengan susunan yang paling baik, maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Wa an yas'al Allah alladhi ahsana suratahu adh-dhahirah wa jammalaha wa kammalaha an yuhsina suratahu al-batinah. Dan hendaklah seorang dia meminta kepada Allah Azza wa Jal, meminta kepada Allah zat yang telah memperindah bentuknya yang lahir dan mempercantik tubuhnya, dan yang telah menyempurnakan jasadnya, hendaklah dia meminta juga kepada Allah an yuhsina suratul batinah, agar Allah subhanahu wa ta'ala memperindah bentuk batinnya, yaitu memperindah atau memperbagus hatinya atau akhlaknya. Fayahabahu khuluqan kariman samhan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepadanya akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Takmulu bihi insaniyatuhu, yang dengannya sempurna kemanusiaannya. Lahirnya baik, batinnya baik, sempurna kemanusiaannya. Watajmulu bihi suratuhu, dan juga akan semakin indah bentuknya, akan semakin indah rupanya, ketika rupa luarnya baik dan rupa dalamnya juga baik, sempurna. Fayakunu hasanal madhhar wal makhbar, sehingga dia menjadi orang yang bagus tampilannya, tampilan luarnya dan juga tampilan dalamnya. Karimat zahir wal batin, sehingga dia juga menjadi orang yang mulia lahirnya dan batinnya. Hasanal khalqi wal khuluq, dan menjadi orang yang bagus tubuhnya atau jasadnya. Wal khuluq, dan juga bagus akhlaknya. Minta kepada Allah Azza wa Jal agar diperindah dan diperbagus batinnya, sebagaimana Allah telah memperbagus dan memperindah zahirnya atau lahirnya, badannya, jasadnya. Maka minta kepada Allah Azza wa Jal agar juga diperbagus batinnya, sehingga dia diberi akhlak yang mulia, dianugerahi akhlak yang terpuji, sehingga sempurna kemanusiaannya, semakin indah rupanya karena luar dalam indah, Nah, bagus tampilan luar dan dalamnya, mulia lahir batinnya, bagus jasad dan juga hatinya. Wa ahammu suwar al-batinah, dan sifat batin yang paling penting, sifat batin yang paling penting, yaitu akhlak-akhlak yang paling penting, adalah al-iman, keimanan. Ini yang perlu untuk terus diperjuangkan, keimanan, ditingkatkan, dikuatkan. Karena keimanan yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, keimanan bertambah dengan ketaatan, amalan soleh, ibadah, dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Dan sifat batin yang paling penting adalah al-iman, keimanan. Fa innal akhlaqal fadilah tatba'uhu, karena sesungguhnya akhlak-akhlak yang lain, akhlak-akhlak yang lain, dia dermawan atau tidak, dia murah hati atau tidak, dan seterusnya akhlak-akhlak yang lain, dia pemarah atau tidak dan lain sebagainya, akhlak-akhlak yang lain itu mengikuti keimanannya, mengikuti kuat tidaknya keimanannya. Fahuwa ra'suha wa asasuha al-batini, maka keimanan adalah kepalanya. Wa asasuha, dan juga dasar yang dasar al-batini, dasar akhlak yang batin. Sehingga akhlak-akhlak yang lain itu mengikuti al-iman, sifat al-iman yang ada pada dirinya. Wa nususus syar'iyyatu tufarriqu bainadh dhahir wal batin, dan nas-nas syariat membedakan antara yang lahir dan yang batin. Liyahsulal kamalan as-sirri wal alani, agar supaya diraih dua kesempurnaan, kesempurnaan yang batin dan kesempurnaan yang lahir. Wal jamal adh-dhahiri wal batin, demikian pula supaya diraih keindahan, keindahan yang zahir dan keindahan yang batin. maka sudah seyogianya bagi seseorang muslim untuk dia berupaya keras untuk menjaga keimanannya, meningkatkan keimanannya, ya, dengan melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena sifat atau akhlak batin yang paling penting adalah al-iman, keimanan. Nah, jika seseorang dia akhlak zahirnya masya Allah, dia dermawan, ya, suka membantu, ya, suka menolong, ucapannya sopan, santun, luar biasa, ya. Nah, tetapi dia kafir, nah, maka dia tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia, ya. Dia berakhlak dengan akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, karena tidak beriman, ya. Nah, karena iman di sini asasnya, pondasinya, ya, dari akhlak-akhlak yang lain tadi. Ketika tidak ada pondasinya, tidak ada keimanan, maka akhlak-akhlak yang lain, ya, tidak berguna, tidak bermanfaat, ya. Kedermawanannya tidak berguna, ya. Karena tidak adanya asasnya, pondasinya itu keimanan. Nah, maka akhlak batin, sifat batin yang paling penting adalah al-iman, keimanan. Maka berusahalah untuk terus menambah keimanan, menguatkan keimanan. Nah, dan sesungguhnya akhlak-akhlak yang lain itu mengikuti keimanannya. Nah, orang yang keimanannya semakin kuat, semakin tinggi, ya, maka akhlaknya akan semakin baik. Tutur katanya, sikapnya, ya, perbuatannya dan seterusnya akan semakin baik. Nah, ketika keimanannya kuat. Kemudian kata Syekh, fa innahu idza tawaddaa al-muslimu wa tahura dhahiruhu syuri'a lahu an yas'ala Allah ta'ala an yutahhira batinahu min al-iltifat ila siwallahi ta'ala. Sesungguhnya seorang muslim apabila dia berwudu, maka telah suci lahirnya. Dia berwudu, suci dia, suci dari hadas, suci dari najis, ya. Suci lahirnya, badannya suci. Maka syuri'alahu, disyariatkan baginya, ya, setelah dia berwudu, an yas'alallaha ta'ala an yutahhira batinah, agar dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar disucikan juga batinnya. Minal iltifat ila siwallahi ta'ala, disucikan batinnya dari na'am iltifat, ya, melirik kepada selain Allah, berpaling kepada selain Allah. Sehingga apa doa setelah wudu? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebut kalimatut tauhid di sini. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah saja. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Maka disyariatkan apabila seorang muslim berwudu, ya, dan dia telah suci zahirnya, lahirnya telah suci, disyariatkan untuk berdoa kepada Allah agar disucikan juga batinnya dari perbuatan kesyirikan. Dan orang yang berdoa dengan doa ini setelah berwudu, ya, maka dibukakan baginya 8 pintu surga, dan dia boleh masuk dari pintu manapun. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Man tawaddo'a faqala Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha syaa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Baik. Kemudian wa idza kharaja min al-khala mutakhaffifan min al-fadalatil muthqilah. Apabila seorang muslim dia keluar dari tempat buang hajat, keluar dari WC. Mutakhaffifan min al-fadalatil muthqilah, sehingga dia merasa ringan, ya. Ringan dari kotoran-kotoran yang memberatkan dia. Ya. Ketika dia sebelum buang hajat berat, ya. Berat. Tapi setelah buang hajat ringan. Dia ringan dari kotoran-kotoran tadi yang memberatkan. Ketika keluar dari WC ringan sudah. Maka ketika seperti ini, sa'alallahu al-maghfirah, hendaklah engkau meminta ampunan kepada Allah. Li yukhaffifa anhu adrana adz-dzunub ba'da an khaffa minal wasakhat. Agar Allah Azza wa Jalla meringankan darinya kotoran-kotoran dosa. Sebagaimana Allah telah meringankan darinya naam kotoran-kotoran tadi. Kotoran yang ada dalam tubuh. Allah telah meringankan naam dia dari kotoran-kotoran wasakhat. Ya. Maka setelah dia ringan, hendaklah dia juga meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diringankan dari kotoran-kotoran dosa. Sehingga apa doa keluar WC? Hah? Gufranak. Ya Allah, aku meminta ampunanmu. Nah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa hakadha yuridullahu ta'ala bina an nukammila anfusana. Demikianlah Allah Azza wa Jal menginginkan kepada kita untuk menyempurnakan diri-diri kita. Allah ingin menyempurnakan diri-diri kita. Wa nuzakki nufusana. Dan Allah ingin mensucikan diri-diri kita. Falillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Ya. Walahul syukru wal ifdal. Dan hanya bagi Allah syukur dan keutamaan. Selesai dari penjelasan hadis. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Maka banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar diperindah dan diperbagus akhlaknya. Nah, meminta kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga terus melatih diri untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, dan sebaik-baik akhlak yang paling penting untuk diperhatikan atau sifat batin yang paling-paling penting untuk diperhatikan adalah al-iman, keimanannya. Lakukan hal-hal yang bisa menambah keimanan. Ya. Nah, membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan tausiah nasihat ini akan bisa menambah keimanan. Nah, maka lakukan hal-hal yang dapat menguatkan dan menambah keimanan. Nah, sehingga kita akan diberi dan dianugerahi akhlak yang mulia dan akhlak yang terpuji. Karena akhlak-akhlak yang lain itu mengikuti naam akhlak al-iman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.